dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah, ayat yang pertama menunjukkan bahwa itu adalah wasiat. Dzalikum wassakum bihi. Demikian kata Allah, kami wasiatkan kepada kalian. Yang kedua, bahwa wasiat takwa itu selalu dan terus-menerus. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Ya, ini dalam keadaan terus bertakwa sampai kita mati. Dengan kata lain, istiqamah di atas ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika diminta wasiat, "Ausina, berikan kami wasiat." Ya Rasulullah, "Kaanna hadhihi maw'idhatun muwaddi'." Sepertinya nasihatmu ini nasihat perpisahan ya Rasulullah. Fa'ausina, berikan pesan pada kami. Berikan wasiat kepada kami. Maka Nabi pun menyatakan, usikum bitaqwallah. Was-sam'i wat-ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa pada Allah. Was-sam'i wat-ta'ah. Dan mendengar dan taat pada penguasa kalian. Fa'in ta'amara alaikum abdun habashi. Fa'innahu man ya'ish minkum fasayah. Ikhtilafan kathira alaikum bisunnati. Juga beliau wasiatkan dengan takwa, bertakwalah kepada Allah dan kemudian mendengarlah dan taatlah pada penguasa kalian, dan kalau kalian melihat pertikaian, perselisihan, maka atas kalian untuk tetap berpegang pada sunnah. Barakallahu fikum. Biasa kalau seseorang ingin menasehati satu perkara, maka ketakwaan tadi didahulukan baru pada perkara yang berkait. Atau dikatakan takwalah pada Allah dalam masalah tersebut. Sehingga misalnya ada seorang yang tidak baik pada tetangganya atau kurang baik pada tetangganya, maka kita akan nasihatkan wattaqullah fi jiranik. Bertakwalah kepada Allah pada tetanggamu. Ini bertakwalah kepada Allah dalam urusan pergaulan dengan tetangga. Demikian pula kalau dalam masalah pergaulan, seseorang misalnya bersama hizbi, berjalan bersama seorang yang mudab-dab, maka kita akan katakan usikum, aku wasiatkan pada kalian bitaqwallah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dalam pergaulanmu. Berarti barakallahu fikum, bertakwalah kepada Allah dalam urusan penguasa kalian. Yani as-sam'i wat-tha'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi. Bertakwalah kepada Allah di masa ikhtilaf. Bertakwalah kepada Allah di masa perselisihan, pertikaian. Dengan apa? Dengan berpegang dengan sunnah nabawiyah, wa nabawiyah. Wattaqullah. Wattaqullah fi anfusikum. Wattaqullah fi ahalikum. Wattaqullah fi auladikum. Bertakwalah kepada Allah dalam masalah diri-diri kalian sendiri. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan keluarga kalian. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan anak-anak kalian. Berarti taqwallah mencakup segala sesuatu. Wasiat Allah, wasiat Rasulnya dengan takwa adalah wasiat yang jami'. Jami' artinya mencakup segala permasalahan-permasalahan. Dalam segala masalah, hendaklah kita mendasarinya dengan takwa Allah. Dalam segala urusan, hendaknya kita mengkaitkan permasalahan itu dan mendasarinya dengan takwa Allah. Maka saya nasihatkan, wattaqullah fi ta'limikum wa ta'allumikum. Bertakwalah kepada Allah dalam masalah belajar kalian. Wattaqullah fi da'watikum. Bertakwalah kepada Allah dalam masalah dakwah kalian. Dakwah kita, dakwah Ahlussunnah. Wattaqullah fil ukhuwah bainakum, dan bertakwalah kepada Allah dalam urusan persaudaraan kalian, ukhuwah di tengah kalian. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jangan sia-siakan apa yang sudah pernah kita ketahui. Jangan sia-siakan apa yang sudah pernah kita pelajari. Jangan sia-siakan apa yang sudah kita dapatkan dulu. 20 tahun yang lalu mungkin, atau lebih. Entah adakah wajah-wajah tersebut pada hari ini. Saya khawatir sudah enggak ada orang yang 20 tahun yang lalu belajar. Bukan hanya seudon, tetapi karena Bandung ini tempat mahasiswa. Mahasiswa itu lulus, pindah ke negerinya masing-masing, ke kotanya masing-masing. Sehingga yang dulu pernah belajar, ada yang sudah kembali ke Pekalongan, ada kembali ke Cirebon, ada kembali ke mana-mana. Itu maksud saya. Ada pula memang yang kedua, yang dulu belajar, kemudian ditinggalkan. Yang dulu ta'lim, kemudian hilang, lenyap di telan bumi. Entah kemana mereka sekarang. Ini ikhwan ibn a'azakumullah yang saya khawatirkan 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, kita gak bertemu lagi. Maka saya berharap agar saya sendiri pribadi diberi oleh Allah tsabat istiqamah, dan antum semua agar diberi istiqamah dan tsabat ala tauhid was sunnah. Rasulullah SAW ketika dalam perang Hunain, ketika musuh menyerang dari bukit-bukit, ketika kaum muslimin berpencar ke sana kemari, Rasulullah SAW ditinggalkan. Beliau menyatakan, ana Rasulullah, ana Nabi la kadhib. Ana Nabi la kadhib. Aku ini Rasul, aku tidak dusta. Aku ini Rasul, aku tidak dusta. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Rasulullah SAW. Beliau lari ke arah musuh, sedangkan mereka berlarian menjauhi musuh. Rasulullah SAW ke arah musuh dengan berani dan berkata, ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku Rasul, aku Nabi, aku tidak dusta. Aku anaknya ibnu Abdul Muttalib. Beliau maju ke depan dengan yakin pasti menang, walaupun kalian semua meninggalkan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ikhwani salafiyin, jumlah bukan ukuran. Walaupun kita dalam keadaan melihat jumlah kita, walaupun masjid penuh, itu dibandingkan dengan hum sedikit. Waha'ulai yatabahawun bilkathrah, sedangkan mereka berbangga-bangga dengan jumlah. Kalian jangan iri dengan banyaknya jumlah kami, kemudian main tahdir-tahdiran. Astagfirullah, ada kaitannya dengan apa masalah banyak dan sedikit? Enggak ada kaitannya dengan kebenaran. Al-haq, namanya kebenaran, tidak diukur dengan jumlah. Kalaupun semua bubar meninggalkan dakwah ini, dan kita akan berkata seperti Rasulullah SAW bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah yang hak, la kadzib, tidak dusta. Dan kita akan menghadapi siapapun yang akan menentang dakwah ini. Ikhwani fillah a'azakumullah, ikhwani ahli sunnah, kita melihat menurunnya semangat dalam masalah belajar, ta'lim, ta'allum, kajian-kajian, khususnya di Bandung ini. Entah apa sebabnya, saya tidak mengerti. Saya sudah bertekad ingin kembali mengadakan kajian rutin di Bandung. Tetapi oleh Bandungnya disingkirkan ke ujung sana, keluar kota. Sedangkan di kota dibiarkan untuk hizbiyun. Padahal Nabi mengutus, Nabi diutus oleh Allah, setiap anbiya, fi ummil qura, di tengah-tengah. Disiarkan, diumumkan. Barakallahu fikum. Dan sahabat berdiri di Ka'bah, tempat berkumpulnya manusia. Dan menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dipukuli, ya jelas. Tetapi tidak apa-apa. Yang penting mereka semua tahu ada dakwah tauhid. Rasulullah SAW datang ke Ukaz. Pasar Ukaz ini keramaian manusia ketika tahunan, ketika mereka datang ke musim haji. Rasulullah datangi perkampungan mereka, tempat kemah-kemah mereka. Menyatakan, aku Rasulullah, aku diutus oleh Allah. Keliling. Bukan sekedarnya saja. Tetapi betul-betul semangat ingin agar semua orang tahu. Mulut nyampenya kepada sekian orang, tulisan bisa lebih banyak. Tulisan terbatas sekian ratus, paling banyak ribu eksemplar, kurang. Radio dan terdengar seluruh Bandung. Begitu semangat agar semua orang mendengar dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Barakallahu fiikum. Seseorang itu akan bernilai kalau dia itu muta'addi, tidak lazim pakai bahasa nahu. Ada fi'il yang tidak membutuhkan objek, ada fi'il yang membutuhkan objek. Fi'il yang membutuhkan objek itu adalah muta'addi. Muta'addi ila maf'ulin, muta'addi ila maf'ulain, wa muta'addi ila al-mafa'il. Ada seorang sunni salafi, masya Allah, tapi untuk dirinya sendiri dan tidak nyampe ke orang lain. Jangankan ke orang di luar keluarganya. Keluarganya saja tidak nyampe. Atau kalau keluarga kecilnya nyampe, ke keluarga besarnya gak nyampe. Tidak sampai kepada bapak ibunya, kakek neneknya, paman-pamannya, bibi-bibinya, sepupu-sepupunya. Itu banyak. Kalau satu orang menyampaikan pada keluarga besarnya, itu masya Allah. Berapa dikali berapa? 10 orang berarti dikali sekian puluh. Akhwani fillah a'azakumullah. Pertama, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah dan istiqamahlah di atas tauhid wa sunnah, walaupun mungkin jumlahnya semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Walaupun orang lain mungkin menurun semangatnya. Ada yang tadinya setiap hari belajar, berubah menjadi seminggu sekali. Berubah menjadi, udahlah kalau saya ada daurah aja saya hadir. Ada yang kemudian mundur lagi. Nanti kalau Ustadz pulang saja datang saya hadir. Ujung-ujungnya nanti. Kalau saya sempat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal yang namanya dakwah salafiyah, dakwah tauhid wa sunnah sangat berkait erat dengan ilmu. Kalau ada orang yang menyatakan saya mengikuti dakwah salafiyah kemudian tidak belajar, hampir-hampir saya tidak percaya. Bagaimana mungkin bisa mengikuti salaf kalau tidak tahu apa yang dijalani oleh salaf? Bagaimana mungkin akan bisa mengikuti salaf kalau dia tidak meniti jejaknya satu persatu dari asar-asar mereka, riwayat-riwayat mereka? Ikhwani fi din a'azakumullah. Rasulullah sallam jerit dengan suara yang keras. Ana an-nabiyyu la kadhib. Ana Ibnu Abdul Muttalib. Aku Nabi, aku tidak dusta. Aku anaknya Ibnu Abdul Muttalib. Beliau berlari ke arah musuh. Diiringi oleh sahabat terdekatnya, sahabat setianya. Abu Bakar wa Umar. Hingga kemudian Abbas Ibnu Abdul Muttalib memanggil Yal Muhajirin, Yal Ansar. Mengingatkan kembali, ini Rasul ada di sini. Kalian mau kemana? Baru kemudian mendekatlah mereka semuanya, Muhajirin dan Ansar, sedangkan para muallaf qulubuhum yang baru-baru masuk Islam, maklum diberi udzur, mereka dalam keadaan masih kesana kemari. Ikhwanuddin a'azakumullah, sampai kemudian Rasulullah SAW melawan musuh dengan pasukan intinya saja, yaitu Muhajirin dan Ansar radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum, dan Allah menangkan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi'idnillah. Betapa banyak pasukan yang kecil melawan pasukan yang besar dan dimenangkan oleh Allah bi'idnillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Perang Hunain sangat terkenal dengan jumlahnya, 12.000 orang. Dan saat itu jumlah itu juga sangat besar sekali. Sampai mereka berkata, sungguh kami berjalan di belakang dengan bangga, karena kami belum melewati bukit, sedangkan pasukan terdepan sudah keluar dari belakang bukit sana. Saking panjangnya barisan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum walam tughni ankum syai'a. Dan yawma Hunain, ingatlah ketika kalian berbangga dengan banyaknya jumlah kalian, ternyata jumlah itu enggak ngaruh. Ternyata lam tughni, tidak akan memberikan kecukupan pada kalian sedikit. Sehingga walaupun sendirian, hendaklah tetap kita istiqamah. Walaupun kita dalam keadaan hanya beberapa orang, tetap semangat untuk mendakwahi manusia. Dan dakwah ini bukan hanya khusus untuk salafiyin. Dakwah ini untuk seluruh manusia. Berarti mereka-mereka tetangga pun harus kita beritahu tentang dakwah tauhid, dakwah sunnah. Berarti semua tamu-tamu kita, relasi bisnis kita, kita kasih tahu. Ini ada dakwah, ada kajian, ini ada buletin, ini sampaikan. Tentang dakwah tauhid. Naam, kita enggak punya ilmu. Sahih. Tetapi kita bukan menjadi orang yang mengajarkan ilmu karena kita belum punya ilmu. Kita mengajak agar mereka bersama kita mencari ilmu. Kita ngaji. Apa susahnya kalimat itu? Apa butuh ilmu? Butuh hafal Quran? Hafal hadis? Hanya menyatakan ada kajian di sana. Mari kita ngaji. Oh, ada di sini, ada di sana. Oh, saya punya buletin, saya punya kitab, saya punya buku. Ada buku bagus. Sebaiknya kamu baca. Ini barakallahu fikum adalah perkara yang sesungguhnya bisa dilakukan oleh setiap orang. Dan juga yang dikatakan dengan dakwah ini barakallahu fikum bisa dengan segala apa yang kita punya. Kita mampu berbicara dengan ilmu, alhamdulillah, wabihi wa ni'mah. Kalau tidak mampu, maka kita mengantarkan, mengajak orang lain kepada orang yang bisa mengajarkan ilmu. Kalau tidak bisa, kita menyampaikan padanya tulisan-tulisan yang bisa mereka baca. Rekaman-rekaman, audio-audio yang bisa mereka dengar. Kita kirimkan, kita share, kita sampaikan nasihat. Tidak hanya audionya saja titik, tapi ada mukaddimahnya. Apa perlunya mukaddimah? Agar mereka tahu isinya apa, jangan tiba-tiba datang audio. Orang mau bukanya malas. Apalagi yang mirip-mirip pulsa. Ini apa sih? Kasih mukaddimah. Oh, ini ada kajian tentang ini, dan ini penting agar kita begini, agar kita begitu. Barakallahu fikum. Kalau masalah bisnis, otomatis cerdas. Gak mungkin akan taruh saja begitu barangnya. Pasti akan diceritakan dengan berbagai macam penjelasan. Akan begini, masya Allah. Tapi ketika urusan dakwah, taruh aja tinggal. Dan tidak demikian, barakallahu. Kita ingin agar mereka semua mendengar, mereka semua membaca, dan itu semangat untuk memberikan kebaikan pada orang lain, bukan karena dunia, tetapi karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salih." Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah dan beramal saleh? Dikatakan, "Wa man ahsanu qawlan," siapa yang lebih baik? Artinya tidak ada lagi yang lebih baik. Yang paling baiknya, yang paling tinggi kebaikannya adalah man da'a ilallah. Kemudian kita pesimis, man da'a ilallah itu kan ulama. Tidak hanya mereka. Kita yang mengantarkan kepada ulama juga da'a ilallah. Kita yang mengajak untuk membaca kitab ulama juga da'a ilallah. Kita yang berupaya untuk memfasilitasi agar ulama bisa datang, bisa mengajarkan ilmu, itu juga da'a ilallah. Siapa yang memiliki harta kemudian dia keluarkan untuk berlangsungnya kajian para ulama, juga da'a ilallah. Andil paling tidak, sedikit maupun banyak, itu adalah andil dalam da'wah ilallah. Barakallahu fikum, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsuma kunt, dimanapun engkau berada, dimanapun kita berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Sebagai penutup untuk istiqamah, maka hendaklah kita, barakallahu fikum, mendengar berita dari para ulama. Ya apalagi ilmu. Berita. Yang saya bahas, berita. Jangan dari hizbiyun. Jangan dari politikus. Jangan dari wartawan. Jangan dari mereka semua. Sungguh demi Allah, saya merasakan kebanyakan mendengar yang demikian turun semangat. Kemudian jadi minder. Mana arahnya pembicaraan ini? Hah? Berita-berita sekarang sering di-share di grup-grup tentang di sana salafiin diusir, di sini salafiin diinjak-injak, di sana. Itu tidak begitu penting kalau hanya ingin membuat kita jadi turun semangat. Beritanya terlalu banyak dan dilebih-lebihkan. Apalagi dalam konteks berita nasional. Yang ditulis oleh wartawan-wartawan ami. Ami itu awam. Karena mereka tidak bisa bermasyarakat. Maka mereka begini-begini. Karena mereka tidak bisa bermasyarakat. Karena mereka terlalu kaku. Karena mereka eksklusif dan sebagainya. Itu kalau terus tiap hari kalian dengar, jelas akan menggembosi semangat dakwah kita. Kadzab, jangan dipercaya. Siapa yang bilang bahwa dakwah salafiyah kaku, tidak bisa bermasyarakat? Siapa bilang? Bantah dengan ucapan dan dengan perbuatan. Oh, kita bisa bermasyarakat. Kita orang yang diajarkan akhlakul karimah. Salaf terkenal akhlaknya. Itu semua, barakallahu fikum, ada berbagai macam rencana-rencana di balik itu. Entah dari siapa. Mungkin bukan hanya dari satu pihak. Dari banyak pihak. Dari kufar. Dari munafiqin. Dari ahlil bid'ah. Dari ahlil ahwa. Dari hizbiyun. Dan dari politikus. Semuanya ingin agar mematikan dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Dengan cara memberitakan berita-berita yang miring. Maka itu jangan jadikan sebagai bahan ukuran. Jangan dijadikan sebagai bahan ukuran. Apa yang kita dengar adalah berita dari para masyayikh wal ulama ahlul jarhi wat ta'dil. Si fulan, membumbung tinggi namanya. terkenal, menjadi tokoh nasional, menjadi dai kondang sejuta umat, menjadi ini, menjadi itulah akhirnya. Barakallahu fikum, itu bisa dibentuk. Bisa dibentuk. Karena mereka yang memegang pers, mereka yang memegang urusan-urusan yang seperti itu. Maka itu jangan jadi ukuran. Wah, jumlah mereka sudah semakin banyak, itu juga bukan ukuran. Ima beritanya enggak benar, wah ima kalau benar pun, apakah berarti yang salah jadi benar? Karena jumlahnya banyak. Karena pengikutnya semakin melambung tinggi. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang diterima penilaian-penilaian adalah penilaian ahlul jarhi wa ta'dil. Penilaian yang kita terima untuk kita jadikan ukuran bahwa ini adalah benar, ini salah, atau ini da'i yang memang Masya Allah di atas hak, dan ini da'i yang di atas kebatilan, itu adalah dengan mengikuti ahlul jarhi wa ta'dil. Idza wusida al-amr ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Kalau diserahkan sesuatu pada orang-orang yang bukan ahlinya, tunggulah tak saat kehancurannya. Maka sebaiknya ramaikanlah grup-grup kalian itu dengan ilmu, dengan asar-asar para sahabat, dengan asar-asar para ulama, dan dengan aqwal para masyayikh dan ulama. Tidak perlu diramaikan dengan berita-berita. Karena berita, sudah saya katakan tadi, bisa ditambah, dibumbui, diganti, diisi ini, diselipkan itu, ila akhirihi. Karena itu bukan dari ahlu sunnah. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula berita tentang haulah hizbiyun. Sekarang mengadakan daurah di sana. Sekarang mengadakan daurah di sini. Sekarang mereka kumpul di sana. Sekarang mereka berkumpul. Harapmu. Iya kan? Harapmu bukan urusan kami. Kami akan berdakwah selama kami bisa. Mereka yang sudah meninggalkan ucapan para ulama dan ditahdir oleh para ulama, awas, sudah sampai pada mereka hujjah. Sudah sampai pada kita, kepada mereka hujjah. Bahkan sama-sama kita mendengar, sama-sama kita mengkaji, pernah bersama kita, pernah kita bahas kitab-kitabnya, dan pernah kita datangi secara pribadi, dan kita nasihati. Sudah. Apalagi sisanya? Kalau sudah tidak mau, maka ini barakallahu fikum, tidak lagi urusan kita, karena wa ma alaina illal balagh al-mubin. Tidaklah atas kita kecuali penyampaian yang jelas. Ikhwan ibn a'azakumullah, Al-Hafidh Al-Dhahabi rahimahullah menyatakan, kami tidak menganggap bahwa ahlul jarhi wa ta'dil itu ma'sum. Tetapi kami melihat mereka aktsarun nasi sawaban. Tapi aku melihat bahwa mereka ahlul jarhi wa ta'dil adalah orang-orang yang paling banyak benarnya. Wa andaruhum khata'an, dan paling jarang salahnya. Ini barakallahu fikum. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Wa ashadduhum insafan wa ab'aduhum 'an at-tahamul. Mereka para ulama ahlul jarh wa ta'dil adalah orang yang paling kokoh dan paling bijak, paling insaf, paling hikmah. Ini ucapan Imam Az-Zahabi rahimahullah. Para ulama, masyayikh ahlul jarhi wa ta'dil, yang mereka memang ahli di bidangnya, mereka tahu siapa yang alal haq, siapa yang alal batil, siapa yang masih lurus, siapa yang sudah bengkok, siapa yang masih di atas dakwah salafiyah, dan siapa yang sudah berbelok ke arah hawa. Itu mereka, masyayikh, ulama ahlul jarhi wa ta'dil, adalah orang-orang yang aktsaruhum sawaban, yang paling banyak benarnya, wa andaruhum khata'an, paling jarang salahnya, dan paling insaf, paling bijak. Wa ba'aduhum 'anit tahamul, dan paling jauh dari memaksa-maksakan diri. Apa yang mereka sampaikan, apa adanya dengan ilmu yang mereka sudah ketahui. Apalagi kalau bukan satu ulama saja yang menyatakan fulan munharif, fulan hizbi, fulan bukan satu syekh, tetapi masyayikh kibar. Apalagi mereka sepakat, fatamassak bihi, masih kata ucapan Adz-Dzahabi, fatamassak bihi wa wa'dud binajiyik binawajidik, maka peganglah kuat-kuat dan gigit dengan geraham kalian. Wala tatajawazuhu, dan jangan melampaui mereka. Jangan melancangi mereka, jangan melampaui mereka. Fatandam, kamu akan menyesal nantinya. Ikhwani fidina azakumullah. Disebutkan, وَمَنْ شَدَّ مِنْهُمْ لَا عِبْرَةَ بِهِ, ada pun siapa yang nyeleneh memisahkan diri dari mereka para ulama ahlul jarh wa ta'dil, yang nyeleneh membedakan diri, memisahkan diri dari masyayikh kibar, bahkan ditahdir masyayikh kibar dengan sindiran-sindiran tajam, dengan ucapan-ucapan yang walaupun tidak terang-terangan, tetapi mengarah. Istilah nahunya, nakiratun maksudah. Nakirah, tapi maksudah. Tidak disebut namanya, Syekh Rabi, enggak. Tapi, walaupun dia alim, walaupun dia gini, maka, bila akhir. Itu syad. Memisahkan diri dari masyayikh kibar yang jelas-jelas diakui oleh seluruh para ulama di zamannya bahwa dia adalah ahlun al-jarh wa at-ta'dil. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka yang nyeleneh ini la ibrah, enggak dianggap. Fa'atil qaus bariha, serahkanlah busur pada ahlinya, biar mereka para ulama yang memegang busur. Kita yang mengumpulkan anak panah, serahkan kepada beliau. Atau kita yang mengarahkan, menunjukkan mereka yang memanah. Kalau kita berjalan bersama ahli panah berburu di hutan, ya, kamu jangan sok-sokan. Ini ahli panah bersama kita. Kita hanya menyatakan, itu. Kijang, biar mereka yang memanah. Kalau mereka melihat benar-benar kijang, akan dipanah. Kalau tidak, kamu akan dinasehati, itu bukan kijang, itu ranting pohon, kamu gimana? Ya, karena kita tidak punya ilmu, sedangkan dia alim, ahlinya, maka serahkan kepadanya. Barakallahu fikum. Tanyakan bagaimana itu, kalau ini, apakah itu kijang atau bukan? Itu barakallahu fikum, hanya ungkapan saja. Hanya ungkapan saja, bukan analogi, bukan kias, bukan, itu pepatah bahasa Arab. Serahkan busur pada ahlinya, maknanya serahkan segala sesuatu pada orang yang memang ahlinya dan sesuainya atau kecocokannya dengan hadis, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau diserahkan sebuah urusan pada orang yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Jadi kacau. Kalau semua bicara, kacau. Masih belum selesai ucapan Adz-Dzahabi rahimahullah. Kata beliau, فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحُفَّاظِ الْأَكَابِرِ لَخَطَبَتْ الزَّنَادِقَةُ عَلَى الْمَنَابِرِ. Sungguh demi Allah, kalau bukan karena para ahli hadis, para penghafal-penghafal, al-akabir, ahli jarah, al-ta'dil, kibar, kalau bukan karena mereka, لَخَطَبَتِ الزَّنَادِقَةُ عَلَى الْمَنَابِرِ, akan berkhutbah kaum zindir di atas mimbar-mimbar. Kalau tidak ada jarh wa ta'dil dan tidak ada ahli jarh wa ta'dil. Kalau ada, walhamdulillah, masih ada peringatan bahwa dia zindir. Jangan biarkan dia berkhutbah. Paling tidak di kalangan ahli sunnah, salafiyin, tahu kalau itu zindir. Ikhwan ibn a'azakumullah, laulal huffad al-akabir, kalau saja tidak ada huffad, para penghafal hadis, para ahli hadis, al-akabir, orang-orang besar dari para ulama ahlul jari wa ta'adil. Kalau tidak ada mereka, lahabitat, lahatabat, az-zanadiqah, al-manabir. Niscaya para zindik akan berkhutbah di mimbar-mimbar. Ucapan Adz-Dzahabi ini, barakallahu fikum, adalah menunjukkan dua hal. Pentingnya ada ulama dan pentingnya kita tetap bersama ulama akabir. Satu itu. Kedua, bahwasanya jarh wa ta'dil itu penting. Jarh wa ta'dil itu istilah yang dipakai oleh para ahli hadis. Mungkin sekarang lebih dikenal dengan tahdzir. Tahdzir itu penting. Kalau enggak ada tahdzir, niscaya semua hizbi akan khutbah di mimbar-mimbar, kan begitu maknanya. Kalau enggak ada ulama yang ahli di bidangnya bahwa ini orang bukan sunni salafi, ini orang hizbi sahibu hawa. Kalau enggak ada ulama yang kayak gini, akan berkhutbah di atas mimbar segala macam zindiq, hizbi, mubtadi', dhal, sahibu hawa, semuanya akan bicara. Tetapi alhamdulillah, dengan adanya para kibar ahlul ilmi yang berbicara dengan ilmu, mana yang di atas hak, mana yang di atas batil, maka alhamdulillah tersaring. Tapi mereka sedikit, jadi tetap saja mereka berkhutbah di mimbar-mimbar. Paling tidak ahlu sunnah tahu kalau dia sendiri, maka kita tidak duduk di majelis. Barakallahu fiikum. Ini yang saya maksud. Jangan berita dari koran, berita dari internet, berita dari segala macam manhab wa jab. Jangan. Yang kita pegang adalah berita dari para masyayikh wal ulama. Adapun berita politis akan dibungkus dengan kebutuhan-kebutuhan, hajat-hajat politiknya. Akan diarahkan ke sana. Berita-berita bisnis akan diarahkan pada keuntungan-keuntungannya. Berita-berita dari orang awam akan bercampur dengan kebodohannya. Berita-berita wartawan dan segala macam kantor-kantor berita akan dibungkus dengan sesuatu yang menarik agar bisa banyak pemirsanya. Enggak ada yang bersih, barakallahu fiikum. Masing-masing dengan tarikan-tarikannya. Selalu yang dilihat apa? Jumlah. Yang ikut. Yang apa, subscribe. Apa. Sedikit. Ini karena kita beritanya kurang. Berita yang sama, dia angkat lagi dengan dibungkus ini, dijulur ini, dikasih ini, kasih itu. Baru. Laku keras. Itu mereka. Barakallahu fikum. Kita pernah mendapatkan berita yang batil di salah satu koran. Koran-koran elektronik. Saya bantah. Ya bulan, masukkan, kirimkan ke situ. Kirimkan. Sekali. Ditolak. Kirimkan lagi dengan cara lain, ditolak. Dua kali dengan dua nama yang berbeda, ditolak. Kalau gitu, jangan saya nulis. Kamu yang nulis. Dengan bahasa wartawan. Karena beliau memang mantan wartawan. Tulis. Untuk membantah yang tadi. Tetap tidak diterima. Apa yang kayak gitu jadi berita dari sumber berita? Hapus. Eman-eman. HP-nya. Eman-eman memori. Sayang-sayang biaya. Sayang-sayang pulsa, kalau engkau di situ ada apa itu namanya aplikasi yang tiap hari menawarkan berita, saya sudah hapus. Menawarkan berita-berita, beritanya siapa dan misinya siapa? Eman, sampai ngasih misi. Sehingga berita-berita yang sampai kepada kita dari salafiyin, Ustaz ada begini, Ustaz ada begitu, atau dari masyayikh melalui para asatidzah. Begini, alhamdulillah. Sehingga berita-berita yang nyampe kepada kita sudah tersaring, paling tidak, paling sedikit sudah diarahkan kepada inti masalah, sedangkan bumbu-bumbunya sudah enggak ada. Barakallahu fiikum. mereka mengapa sampai semangatnya seperti itu? Tiap detik mengeluarkan tawaran, ada berita ini, ada berita ini, masuk link di tempat kamu, di HP-mu. Karena mereka semangat, kalau berita kami didengar oleh banyak orang, maka kami akan menguasai kalian. Paling tidak menguasai pers. Barakallahu fikum. Ini bukan sumber berita, apalagi sumber ilmu. Sumber berita juga bukan, apalagi sumber ilmu. Sehingga jangan bangga kalau ratingnya tinggi di YouTube atau di Facebook dan lain-lain. Itu bukan ukuran sama sekali. Itu bukan ukuran sama sekali. Ukurannya adalah apa kata masyayikh ahlul jarh wa ta'dil. Apakah orang ini hizbi atau dia salafi? Apakah dia sahibu hawa atau sahibu sunnah? Itu barakallahu fikum yang kita lihat di dunia. Sedangkan yang berikutnya yang lebih kita pentingkan adalah persaksian Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu mengawasi kita dan selalu mencatat apapun perbuatan kita sekecil apapun. Wa ma yalfudhu min qawlin, tidak terucap satu lafaz atau satu ucapan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sana ada raqibun atid, ada pencatat-pencatatnya. Maka harapkanlah penilaian Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian percayalah dengan apa yang dikatakan oleh masyayikh, ulama ahlul jarh wa ta'dil. Tapi kan mereka tidak masuk, sudah dijawab. Apa jawabannya tadi? Memang kami tidak menganggap mereka ma'sum. Kata siapa? Az-Zahabi. Tetapi mereka adalah aktaruhum sawaban wa andaruhum khata'an. Tapi mereka adalah yang paling banyak benarnya dan sangat jarang salahnya. Di dalam Siyar A'lamun Nubala, juz ke-11, halaman 82. Naam barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.